Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي الكرام أعزني الله وإياكم di malam hari ini kita kembali melanjutkan membuka pelajaran dari apa yang kita pelajari dari membaca kitab Ad-Da'wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita telah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya yaitu pasal bahwa pelaku-pelaku maksiat mereka menjadi tawanan-tawanan para syaitan. Maka di sana ada empat hal yang kita telah baca dan pelajari. Jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala memiliki tingkatan yang mana dari tingkatan-tingkatan tadi sebagiannya asyaddu min ba'd, lebih keras dibandingkan yang lainnya. Yang pertama yang menjadikan jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghaflah, lalai. Maka lalai ini akan menyebabkan seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena kesibukan dia atau karena permasalahan yang lain sehingga menjadikan dia lupa akan mengingat akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Yang berikutnya al-ma'siyah. Ya, ini tingkatan yang kedua, lebih besar dibanding al-ghaflah. Ya, ini sudah berani dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-bid'ah. Ini lebih ketimbang perbuatan maksiat. Naam, al-bid'ah ini paling disenangi atau disukai oleh syaitan karena pelakunya dia menganggap bahwa amalannya itu tuntunan juga, bimbingan juga, padahal menyelisihi tuntunan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga untuk diharapkan bertaubat itu sangat susah karena anggapannya bahwa amalan itu juga ada dasarnya, ada dalilnya, ada bimbingannya. Kemudian tingkatan yang berikutnya an-nifaq wasyirk, kemunafikan dan kesyirikan. Ya, kemunafikan berpura-pura menampakkan keislaman pada zahirnya namun di dalam batinnya menyembunyikan kekufuran. Ini an-nifaq. Demikian pula kesyirikan. Naam, sudah mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni kesyirikan dan akan mengampuni selainnya bagi yang dikehendaki. Ada empat tingkatan. Naam, syu'bah, udhkur lana maratib al-abdu ba'idun minallah. Al-awwal syu'bah, madha al-awwal? Al-ghaf, al-ghaflah. Thumma al-thani al-ma'asiyah. Thumma al-salis al-bid'ah. Thumma al-rabi' madha? Al-nifaq wa syirk. Naam, coba dapat diulangi. Al-awwal, yang pertama apa tadi? Al-ghaflah. Thani al-bid, al-ma'asiyah. Thalith al-bid, al-bid'ah. Al-rabi' al-nifaq wa syirk. Yusuf, indaka ya Yusuf, udhkur lana maratib al-abdu ba'idun minallah. Al-awwal sub al-ghuflah. Thani al-ma'asiyah. Thalis al-bid'ah. Al-akhir an-nifaq wa syirk. Ahsan, tadi ingat-ingat ya. Naam. Kemudian kita masuk bab yang berikutnya. Faslun al-ma'asi sababu sukutil abdi min nadhrillahi subhanahu wa ta'ala. Pelaku-pelaku maksiat atau perbuatan maksiat ini akan menjadikan jatuhnya derajat seorang hamba dari pandangan ataupun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akan menjadikan rendah dia di saat melakukan pelanggaran-pelanggaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha, dan di antara hukumannya atau akibatnya, kesudahannya dari maksi ini, sukutul jahi wal manzilati wal karamati indallahi wa inda khalqih, jatuhnya martabat, kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Bahkan jatuh pula kedudukannya, kemuliaannya di sisi makhluk. Ya, karena makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan-hewan mereka berzikir. Naam, pepohonan mereka berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, namun hamba yang berbuat maksiat, dia akan rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rendah di sisi makhluknya. Fa inna akramal khalqi indallahi atqahum, maka sesungguhnya makhluk ataupun ciptaan Allah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang paling bertakwa. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah di antara kalian yang paling bertakwa. Wa aqrabuhum minhum manzilatan atwa'uhum lahu, dan mereka yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang paling taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sehingga mereka senang untuk melakukan ibadah, kemudian ibadah yang lain, dari satu ibadah ke ibadah yang lain, karena mereka sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa ala qadri ta'atil abdi li kauni lahu manzilatuhu indahu. Naam, kedudukan seorang hamba itu tergantung pada ketaatan dia di Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ketaatannya, semakin banyak amalan perbuatan kebaikan-kebaikannya, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikannya, ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak maksiat-maksiat yang dilakukan, maka tentunya dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi hamba-hamba yang memiliki akal sehat, dia ingin bahwa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga dia melakukan tiada lain melainkan mengikhlaskan kemurnian ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebagai tanda bukti cintanya dia kepada Allah. Karena kalau dia cinta kepada Allah, dia buktikan dengan amalannya, bukan hanya sekedar ucapan cinta, namun tidak dibuktikan. Ya. Buktinya cinta kepada Allah, maka dia akan melakukan segala apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Ya, bermaksiat, mengkufuri nikmat-nikmatnya dan seterusnya. Fa idza asahu wa khalafa amrahu saqata min ainihi. Namun jika dia bermaksiat kepada Allah, menyelisihi perintah-perintahnya, maka dia akan jatuh, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jatuh, dia akan hina. Wa asqatahu min qulubi ibadihi, bahkan menjadikan dia jatuh pula di hati-hati para hamba. Dia akan hina akibat dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan. Sehingga oleh karena itu, jangan kita menganggap remeh perbuatan maksiat sekecil apapun. Ya, perbuatan maksiat kalau sudah bertumpuk-tumpuk, walaupun kecil-kecil, maka akan menjadi besar. Wa idza lam yabqa lahu jahun indal khalqi wa hana 'alaihim 'amiluhu 'ala hasbi dzalik. Dan apabila sudah tidak ada atau tidak tertinggal pada dirinya derajat ataupun kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, na'am, indal khalqi, di sisi makhluknya, ya, kalau sudah tidak punya lagi kedudukan, sudah tidak punya lagi wibawa, derajat di sisi makhluk, maka makhluk itu akan menghinakan dia sesuai dengan tingkatan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Semakin banyak perbuatan maksiat yang dilakukan, maka kehinaan itu semakin meningkat pula. Fa'asya bainahum aswa'aish, sehingga dia akan hidup ataupun tinggal bersama mereka dengan seburuk-buruk keadaan. Ya, maka kita akan melihat nampak dari perbuatannya yang muncul dari ucapannya, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang buruk, bukan kebaikan yang muncul. Demikian pula perilaku-perilaku yang muncul pada dirinya, tidak ada perilaku yang terpuji, ya, melainkan selalu muncul padanya perilaku-perilaku yang buruk. hamil adzikri, sakitul qadar, qadar zariyal hal, sehingga buruk penyebutannya, jatuh kedudukannya, hina keadaannya, la hurmata lahu, tidak ada kemuliaan pada dirinya. Ya, tidak ada kemuliaan. Wala farha lahu wala surura. Tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan pada dirinya. Hanya bisa mendapatkan kebahagiaan maksiat yang sesaat. Dan setelah itu datang lagi kepadanya gundah gulana. Ya, karena lezatnya maksiat itu hanya bisa dirasakan sesaat. Tidak bisa langgeng untuk selama-lamanya. Beda dengan kebahagiaan ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi semangat, ya, ketika mendengarkan panggilan adzan maka bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gemar untuk melakukan, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khumul adzikri wa suqutul qadar wal jahmahu kullu ghammin wa hammin wa husnin. Ya, karena buruknya penyebutannya dan jatuhnya dia kedudukannya ataupun derajatnya, maka ini akan melahirkan atau memunculkan setiap dari kegundahan, kegelisahan dan kesedihan. Ini akibat dari perbuatan maksiat. Ya, tidak ada ketenteraman pada dirinya. Tidak ada ketenangan yang bisa dirasakan. Walaupun kelihatannya melimpah harta bendanya, punya kedudukan yang tinggi, tetapi di dalam hatinya penuh dengan kegundahan, kesedihan dan kegelisahan. Karena yang bisa menenteramkan itu adalah ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan memberi. Sehingga wala surura ma'ahu wala farha, tidak ada kebahagiaan bersamanya dan tidak ada kesenangan. Wa ain hadzal alam min ladzatil ma'siyah laula sakrus syahwah. Apakah kelezatan maksiat, ya, bisa dibandingkan dengan rasa sakit kalau bukan karena mabuknya terhadap syahwat? Kelezatan syahwat itu hanya sebentar, hanya sesaat bisa dirasakan. Namun rasa sakit yang muncul itu akan terus berkelanjutan. Ya, semakin banyak maksiat yang dilakukan maka semakin banyak titik-titik hitam di dalam hatinya. Kalkuzi mujahian, seperti gelas yang telungkup terbalik, diisi apapun tidak akan bisa karena sudah penuh dengan noda-noda maksiat. Datang yang baik dianggap yang buruk, sementara datang yang buruk dianggap itu sebagai kebaikan. Terbalik. Datang tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid. Datang sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Datang ilmu dianggap kejahilan, kejahilan dianggap ilmu, dan seterusnya. Wa min a'dhami amilha 'alal 'abdi ay yarfa'a lahu bainal 'alamin dzakarahu wa yu la lahu qadruhu. Dan di antara paling besarnya nikmat Allah terhadap seorang hamba, dia diangkat, ditinggikan di antara para makhluk penyebutannya. Dan akan ditinggikan kedudukannya. Ya, dan ini tidak akan bisa dirasakan melainkan orang-orang yang betul-betul ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza khassa anbiya'ahu wa rusulahu min dhalik bima laysa li ghairihim. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk para nabinya dan utusan-utusannya dari hal demikian itu yang tidak bisa diperoleh oleh selain mereka. Ya, mereka diangkat kedudukannya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Dalam surat Shad ayat 45 dan 46. Dan ingatlah ibadana, hamba-hamba kami, Ibrahim alaihissalam, wa Ishaq alaihissalam, dan Yaqub alaihissalam, yang mereka ulil aidi wal absar, memiliki kekuatan dan ilmu yang tinggi, al absar. Sesungguhnya kami mensucikan mereka, ya, membersihkan mereka dengan kesucian ataupun akhlak yang tinggi, dzikrodar, agar mengingat terhadap negeri akhirat. Ai khososnahum bi khosisotin, yaitu kami sucikan mereka atau bersihkan mereka dengan suatu keistimewaan, suatu kesucian. Wa huwa dzikrul jamil alladzi yudzkaruna bihi fi hadhihi dar, yaitu penyebutan yang indah, penyebutan yang baik yang mereka disebut dengannya di negeri dunia ini, ya, para nabi dan rasul. Mereka diangkat penyebutan nama-nama mereka. Naam, demikian pula para sahabat-sahabat nabi yang mereka rela untuk duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu. Jadi jangan menyangka bahwa duduknya kita di majelis hanya kita semata, tapi orang-orang terdahulu sudah mendahului kita. Semangatnya mereka menimba ilmu, menuntut ilmu. Naam, coba kalau kita membaca sejarahnya Ibnu Abbas, setelah Rasul meninggal, bukan lekas apa ini berhenti dari menimba ilmu, tetapi dia mendatangi, rela untuk mendatangi rumah-rumah para pembesar-pembesar sahabat untuk menimba ilmu. Baru di saat itu tidak secanggih yang kita sekarang ini, punya pena yang bagus, punya kertas yang bagus, di saat itu tidak ada. Kadang mereka menyalinnya di daun-daun, kadang di pelepah-pelepah kurma, kadang ditulisnya di batu-batu di saat itu. Tetapi semangatnya mereka untuk menimba ilmu, mencari ilmu, sangat tinggi. Bahkan ada di antara para ulama rela untuk rihlah atau berjalan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis. Ya, kalau kita sekarang punya kitab Shahih Bukhari, itu sudah kumpulan hadis yang banyak, tinggal kita menghafal. Ya. Tapi dahulu susah untuk mendapatkan satu hadis. Sehingga mereka rela untuk berjalan untuk mendapatkannya. Dan perjalanan di saat itu bukan seperti sekarang. Ya, pakai motor atau mobil atau pesawat tidak ada. Ya, paling laju kalau naik unta atau kuda, selebihnya berjalan kaki. Maka dari itu kita pun harus bersemangat dalam menimba ilmu, menuntut ilmu, agar kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lisanu sidqil ladzi sa'alahu Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Inilah lisan as-sidq. Ya, lisan yang jujur. Lisan yang baik. Yang Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam memohonnya, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qol, yang mana dia mengatakan waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah bagiku, ya, buah tutur lisan yang baik fil akhirin, buat orang-orang yang datang kemudian, ya, buat orang-orang belakangan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi panutan imamut tauhid, imamul hunafa. Naam, yang mana dia berlepas dari kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Sebut dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-84. Wa qala subhanahu wa ta'ala anhu wa an banih. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya, tentang diri Ibrahim dan anak-anak keturunannya. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dalam surat Maryam ayat 50. Dan kami berikan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menjadikan bagi mereka lisana sidqin, ya, buah tutur kata yang indah tadi, yang baik. Alian lagi mulia. Wa qala li nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami meninggikan penyebutan namamu. Itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Syarh ayat yang keempat. Fa'atba'ur rusul lahum nasibun min dalik bihasbi mirathihim min ta'atihim wa mutaba'atihim. Maka pengikut-pengikut para rasul, mereka akan mendapatkan bagian dari hal yang demikian itu, ya, diangkat penyebutan namanya sesuai dengan ketaatan mereka dan mutabaahnya mereka mengikuti Nabi SAW untuk bisa mendapatkan warisan tadi, maka semakin tinggi ketaatannya, semakin tinggi mutabaahnya, maka tentu semakin tinggi pula mirath warisan yang bisa diperoleh, didapatkan. Dan sekarang ini orang yang betul-betul untuk bisa ittiba terhadap sunnah itu semakin sedikit. Yang banyak malah justru menyelisihi bimbingan-bimbingan Nabi SAW. Maka benarlah ucapan Nabi SAW, dia mengatakan, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam ini awal munculnya terasa asing, terasa aneh, dan di akhir zaman akan menjadi asing pula. Dan di saat ini kita telah merasakan orang yang komitmen dengan sunnah akan dihinakan, akan direndahkan oleh manusia. Bahkan ada yang tetap memelihara lihya ketika dia masuk perusahaan, di antara syaratnya dia harus membersihkan lihyanya karena dianggap kurang sopan atau kurang baik penampilan seterusnya. Padahal itulah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu man khalafahum fatahu min dhalika bihasbi mukhalafatihim wa ma'siyatihim. Dan setiap yang menyelisihi mereka, para nabi dan rasul, maka dia akan kehilangan hal tersebut sesuai dengan tingkatan penyelisihan dia dan maksiat dia kepada mereka. Oleh karenanya, mari kita menjadi orang-orang yang selalu taat dan ittiba, semangat dalam ittiba. Dan harus selalu dibarengi dengan keikhlasan, bukan terpaksa. Ya, walaupun menurut anggapan manusia kurang bagus, kurang baik, tetapi kalau itu sudah kesenangan Nabi, maka kita harus bangga dan kita harus mengikutinya. Seperti dalam cara berpakaian, ya, pakaian harus longgar. Naam, apalagi terhadap wanita harus tertutup auratnya. Naam, maka seperti ini yang harus kita amalkan, bukan sebaliknya memamerkan aurat atau bangga dengan kondisi orang-orang kafir, baik akhlak mereka, pakaian mereka, atau tutur kata mereka. Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum itu. Ya, cara berucapnya seperti orang-orang kafir di gaya-gaya dalam berucap, atau berpenampilan, berpakaian dan seterusnya seperti orang-orang kafir, maka hati-hati. Kita berusaha untuk sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faslun yang berikutnya, faslun al-ma'siyatu majlibatul lidham. Ma'siyat membawa atau mendatangkan terhadap celaan. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha annaha taslubu sahibha asma al-madhi wa syaraf. Di antara hukumannya atau akibatnya dari maksiat akan merampas pada pemiliknya gelar-gelar pujian dan gelar-gelar kemuliaan. Ya, akan diambil, akan diganti. Ya, tadinya gelar-gelar pujian, gelar-gelar kebaikan, kemuliaan akan tertukar. Wa taksuhu asma'ad dhammi was-sighar. Dan akan menggantikannya dengan gelar-gelar celaan dan kehinaan. Akibat dari perbuatan maksiat. Fataslubuhu ismal mu'min. Sehingga akibat dari perbuatan maksiat akan merampas gelar ataupun nama dia sebagai al-mu'min. Walbir, orang yang baik. Walmuhsin, ya, orang yang dermawan atau yang baik pula. Walmuttaqi, orang yang bertakwa. Walmuti', orang yang taat. Walmunib, ya, orang yang senantiasa bertaubat atau kembali. Walwali, sebagai wali. Wal wara, orang yang wara. Was salih, orang salih. Wal abid, seorang ahli ibadah. Wal khaif, hamba yang takut. Wal awwab, hamba yang selalu bertaubat. Wat thayyib, hamba yang baik. Wal mardi, orang yang diridhoi. Wa nahwiya, dan semisalnya. Naam. Ini gelar-gelar ataupun nama-nama yang baik akan berubah, gelar-gelar yang baik ini dengan sebutan-sebutan jelek akibat dari maksiat. Wataksuhu, dan akan digantikan gelar-gelar yang baik tadi dengan yang sebaliknya. Ismal fajir, ya, dia akan digelari atau disebut dengan al-fajir, orang yang durhaka. Wal-asi, orang yang maksiat. Wal-mukhalif, orang yang menyelisihi. Wal-musi, orang yang jelek. Wal-mufsid, orang yang melakukan kerusakan. Wal-khabith, orang yang busuk. Wal-mashud, orang yang dimurkai. Wal-zani, orang yang berzina. Wal-sarik, orang yang mencuri. Wal-qatil, orang yang membunuh. Wal-kadib, orang yang dusta atau pendusta. Wal-khain, orang yang khain, khianat. Wal-luti, orang yang suka sesama jenis. Wa-qati rahmi, orang yang memutus silaturahim. Wal-ghadir, orang yang pengkhianat. Apa penyebabnya? Karena maksiat. Naam, ya, gelar-gelar yang baik tadi akan berubah menjadi gelar yang buruk yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini. Ya, wa amsalihha, dan yang semisalnya. Fahadhi asmaul fusuq, maka inilah gelar-gelar ataupun nama-nama yang fasik atau yang buruk. Apa penyebabnya? Karena maksiat. Ya, gelar-gelar ataupun nama-nama yang baik akan berubah menjadi gelar yang buruk. Allah menyebutkan wa bi'sal ismul fusuqu badal iman. Dan seburuk-buruk nama atau gelar atau panggilan, ya, al-fusuq, kefasikan, ba'dal iman, setelah keimanan. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. allati tujibu ghadabud dayyan, yang mana dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala akibat dari perbuatan tadi. Wadukhulan niron, dan akan menyebabkan dia akan masuk ke dalam neraka. Wa aishal khizi wal hawan, dia akan hidup dalam kehinaan dan kerendahan. Naam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa menjadi seorang mukmin yang baik, menjadi seorang salafi yang baik. Naam, jangan nama salafi atau asari itu hanya nempel pada dirinya tapi perbuatannya tidak sesuai. Ya, betul-betul dibuktikan, direalisasikan nama-nama kebaikan tadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Maka barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur bisa tinggal ya di tempat-tempat yang mereka di sana sama-sama untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Coba kalau kita tinggal jauh dari saudara kita, kita akan mendengarkan tetangga kita memutar, ada yang nyanyian dalam negeri, ada yang nyanyian luar negeri. Naam. Ya menurut dia sebagai hiburan, tapi menurut kita bukan hiburan. Ya, merasa terusik dengannya. Bahkan tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Bahkan waliyadzubillah, kalau kemudian ternyata yang diputar itu dulu pernah kita hafal, bisa dimuroja lagi, datang lagi setannya. Maka kita, ketika kita tinggal di lingkungan sunnah, di lingkungan ikhwah, maka paling tidak kita mendengarkan murotal atau nasihat-nasihat, bimbingan, ceramah, dakwah. Wa tilka asma'u tujibur ridha ar-Rahman. Sementara yang kita sebutkan yang di atas tadi, al-mu'min, al-bir, wal-muhsin, wal-muttaki, itu nama-nama ataupun gelar-gelar yang menjadikan ridhonya ar-Rahman. Wa dukhul jinan, dan menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Wa tujibu syaraful musamma biha ala sa'iri naw'il insan, dan mengharuskan ya mulianya yang dinamai dengannya dari seluruh jenis-jenis manusia. Maka ikhwati fillah azanullah wa iyyakum, sekali lagi ini nasihat untuk saya dan juga kepada saudara-saudara kami, ya, agar selalu memperhatikan kita dalam kehidupan ini. Naam, jaga kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi apa yang menjadi larang-larang Allah Subhanahu wa taala, agar tetap menjadi orang istiqomah, orang yang bertakwa, orang yang taat, naam, orang yang baik, sehingga mereka akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang bisa kita baca, semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.